Hari ini ku coba lagi. Setelah gagal menghampiriku kemarin, takkan pernah ku menyesal dengan apa yang pernah aku lakukan. Walaupun kemarin aku selalu terjatuh, meskipun rasa menyakitkan.